dalam tanya membawa asa ke kesekian kalinya kau menyapa mimpi bersama angin malam dan ku terpana dirimu mempesona indahnya cahayamu yang bersinar begitu nyata. Getaran yang terasa dalam dada di saat ku memandang dirimu dan ku bertanya kepada sang rembulan, apakah kau yang ku tunggu? Rindu bertemu engkau, Dewi impianku. Akankah ini jadi penantian kisah yang nyata? Dalam dada di saat ku memandang dirimu dan ku bertanya kepada sang rembulan, apakah kau yang ku tunggu? Rindu bertemu Dewi impianku. Bukankah semestinya kita bersama di dalam cinta?